الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Masih dalam hadis ke-28. Dari Abi Najih Al-Irfad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala, berkata, wa'adhana, menasihati kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau'izatan, nasihat balighatan yang sangat dahsyat, wajilat, takut minha dari mendengarkan itu nasihat, al-qulubu, hati-hati, wazarafat, dan percucuran minha daripada itu nasihat, al-uyunu, mata-mata. Fagulna, maka kami katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'anna, seakan-akan itu nasihat, mawhidhatu muwaddi'in, nasihatnya muwaddi'in, orang yang pamitan. Fa'ausina, maka wasiatkan kepada kami, ya Rasulullah. Ya, begini. Qala, berkata Nabi, usikum bitaqwallahi, aku wasiatkan kepada kamu sekalian, bitaqwallahi, dengan bertakwa kepada Allah. Wasam'i, dan mendengarkan. Wata'ati, dan taat kepada pemerintah yang sah. Wa inta amara, walaupun yang memimpin alaikum atas kamu sekalian, abdun, seorang budak, habasyun, dari negeri Habasyah. Wasiatnya Nabi ada dua. Pertama, aku wasiatkan takwa kepada Allah. Karena memang wasiatnya Allah kepada manusia, baik yang dahulu, manusia yang sekarang, yang akan datang, itu takwa kepada Allah. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Benar-benar telah aku wasiatkan orang yang aku beri kitab, yaitu Yahudi dan Nasara, dan juga kamu sekalian umat Muhammad, yaitu bertakwalah kepada Allah. Wasiat Allah, pesan Allah kepada manusia, takwa. Apa itu takwa? Imtithalu awamirillah, wastinabu nawahihi zahiran wa batina. Patuh, nurut, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan, menghindari, menjauhi larangan-larangan Allah, baik secara zahir maupun secara batin. Perintah Allah yang zahir, misalnya sholat lima waktu, sholat Jumat, puasa Ramadan, zakat, haji, banyak. Perintah Allah yang batin, misalnya ikhlas, khusyuk, zuhud, tawadhu. Larangan Allah yang zahir, misalnya misalnya zina, minum khamar, main judi, bentuk-bentuk maksiat kemungkaran itu. Larangan Allah yang batin, riya, sombong, hasud, cinta dunia, dan seterusnya. Melaksanakan perintah Allah yang zahir dan batin. Menjauhi larangan Allah yang zahir maupun yang batin adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa ini ibarat pakaian. Walibasut taqwa dalika khair. Gimana pakaian itu? Pakaian takwa. Sampai kemana-mana pakai pakaian ya. Ke pasar, masuk butuh, pakai pakaian. Ke masjid, pakai pakaian. Di jalan, pakai pakaian. Ke kantor, pakai pakaian. Di rumah, pakaian. Di pengajian, pakaian. Di mana-mana, pakai pakaian. Jadikan pakaian kamu itu takwa kepada Allah. Ojo dicono gae terus. Dipakai terus takwa itu seperti pakaian kamu. Ke pasar, yo takwa kepada Allah. Di jalan dia takwa kepada Allah. Di pengajian dia takwa kepada Allah. Di kantor tetap takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walibasut takwa dalika. Masa ada orang mau masjid ke masjid pakai baju. Ke pasar, cuma cedrek, gak usah baju. Karena itu kalau sampai yang tadi takwa, kalau hanya di pengajian itu takwa. Kalau ada di masjid itu takwa. Kemudian kamu di pasar dah takwa, keliru ibarat orang masuk masjid gaya pakaian, tapi mutuh di pasar. Warasi di masjid, di pasar tetap gendeng, di kantor tetap gendeng. Berakal di masjid takwa kepada Allah, tapi ada di luar maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak demikian, dan tidak pakai pakaian. Jadi itu takwa kepada Allah seperti baju kamu yang selalu melekat pada diri kamu. Baik. Pertama, takwa kepada Allah. Semua kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, takwa itu menjadi sebab untuk bisa meraihnya. Semua kejelekan dunia maupun akhirat, tas takwa itu menjadi tameng dan benteng yang melindungi dari menimpanya. Ingin selamat dunia akhirat, takwa. Ingin beruntung dunia dan akhirat, takwa kepada Allah Subhanahu. Orang di atas dunia, dia kepingin setiap mendapatkan kesulitan, ada jalan keluarnya. Rizki gampang. Gimana caranya rizkinya gampang? Gimana caranya kalau ada kesulitan cepat? Dia tadi itu keluar daripada kesulitan, takwa. mayattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, maka Allah akan menjadikan bagi dia jalan keluar dalam setiap masalahnya. Cepat selesai masalahnya. Mungkin juga dia terbelit utang, tapi kalau orang yang takwa, enggak suwe bisa bayar, enggak lama dia bayar. Mungkin dia akan mengalami kesulitan dalam pekerjaannya, dalam urusannya. Orang itu bertakwa akan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluar dalam segala masalahnya. Wa yarzuqhu, dan Allah memberikan rezeki kepada dia min haitsu la yahtasib, sekiranya dia tidak susah payah. Tak sampai tegang, tak sampai stres, tak sampai bingung, tak sampai bunuh diri. Rezekinya akan digampangkan. Rezeki gampang itu bukan duitnya banyak, tapi enteng urusannya. Ingin apa? Ingin ilmu laduni. Murid-murid yang belajar ingin dia tadi itu dapat ilmu laduni. Caranya takwa kepada Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan ilmu kepada kamu. Ilmu laduni. Karena itu jangan percaya kalau ada orang suka maksiat, gak sholat, ngombe homer, itu ilmu laduni. Jangan percaya. Gak ada ceritanya dapat ilmu laduni kalau orang itu melanggar ajaran Allah. Wisuju. Jangan mau percaya. Syaratnya orang itu mendapatkan ilmu laduni, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Gujudani. Buat percaya, ada ungak-ungak. Itu ilmu laduni. Caranya apa? Topo. Toko sampai rambutmu terlambat ke kampung, tetap tidak dapat ilmu laduni kalau sudah takwa kepada Allah. Kadang-kadang orang-orang tertipu, Pak, dengan dirinya. Dipikir kalau model-model seperti begitu itu antar ilmu laduni, tambah itu goblok. Ngatur awak tidak bisa. Orang itu bawa tasbih itu satu ditaruh di kantong. Ini tidak. Tasbih di kaya gelung. Tasbih di kaya gelang. Tasbih. Ini tasbih. Tutulah tasbih. Tasbih tujuh di kaya semuanya. Dipikir ilmu laduni. Itu ilmu laduni. Kon goblok. Simple. Tidak demikian, saudara. Orang dapat ilmu laduni. Rambutnya jebrah, dah karuan mata ni mendelik. Ini bukan wali, leher ini namanya. Di Bali lagi. Bukan begitu bentuknya orang mendapat ilmu laduni. Waduh, Habib, itu rambutnya. Waktu digunting, guntingnya yang putus, bukan rambutnya yang putus. Gak peduli. Nabi dunia. Dicukur, rambutnya juga putus. Lu perlunya itu semuanya diajarkan supaya rapi manusia. Cincinnya ululas. Sampai tangannya ada juga gem. Masya Allah. Dapat ilmu laduni. Pun sampai ada oleh si model-model ini. Cari orang yang takwa kepada Allah. Itulah tempat ilmu laduni dari Allah Subhanahu. Saya mau tanya sama sampean. Kalau mau ngambil air, cari bak-bak bersih atau bak kotor. Cari timba bersih atau timba kotor. Kalau sampean tidak ingin mendapatkan ilmu dari Allah, Allah itu cari wadai ilmu yang bersih. Tidak sekarang orang dikasih ilmu laduni yang berumuran maksiat, yang banyak dosa, cari tempat untuk dapatkan ilmu dari Allah yang suci itu tempat-tempat yang bersih. Karena itu tidak ada ceritanya ilmu laduni diberikan kepada orang-orang yang banyak maksiat kepada Allah Subhanahu. Jadi apa sampean? Kepingin kemuliaan sampean? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala jalannya. Allah berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Yang paling mulia dan yang paling bertakwa. Jadi yo DPR, jadi yo kamu DPR, kepingin jadi DPR yang paling mulia di sisi Allah, DPR yang paling takwa. Jadi yo kamu petani, ingin jadi petani yang paling mulia di sisi Allah, petani yang paling takwa. Jadi yo kamu pegawai yang paling mulia di sisi Allah, yang paling takwa. Walaupun kamu pangkatnya tinggi, kaya raya, ustaz gede, ilmunya banyak, kalau enggak takwa, percuma. Enggak ada kemuliaan di sisi Allah. Kapan manusia tidak ada kemuliaan di sisi Allah, berarti dia akan terhina dunia dan akhirat. Walaupun dalam kehidupan dunia, itu mulia, tapi tetap dia terhina. Fir'aun waktu hidupnya dimuliakan, tapi sampai saiki dahulu Qarun waktu hidupnya dimuliakan, tapi dia tetap menjadi terhina di dunia. Jangan saya puji, di akhirat akan mendapatkan laknat Allah. Jangan terpengaruh ambil menungso sing salaman. Jangan terpengaruh dengan manusia yang muji-muji. Kalau kamu tidak takwa kepada Allah, tetap kamu orang menjadi hina. Kuburannya yang siaro wake, masya Allah di karah sini, di karah situ, masya Allah, masya. Kalau kamu tidak takwa, tetap alhamdulillah kamu tetap akan apa itu? Kalau kamu tidak takwa kepada Allah, tetap kamu tadi itu jadi orang yang hina. Si bersih jadi orang. Ingin apa sampean? Ingin selamat dari badan neraka. Ya takwa kepada Allah. Hah? Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman mardiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Wa in minkum ay wa ma minkum, tidak ada di antara kamu sekalian kecuali harus lewat neraka. Sampean kalau mau masuk surga itu lewat rokok ini, harus melalui rokok. Tapi bukan berarti masuk ke dalam ada jembatannya. Jadi mahsyar itu sama surga itu ada jalur untuk dipisah dengan neraka. Dipisah dengan neraka. Neraka itu kok curang. Nah itu, nggak mungkin sampai terbang, itu ada jembatannya. Jembatannya itu namanya Sirat. Jembatannya berapa? Apakah seperti Suramadu? Kalau sampai jembatan Suramadu, truk di semua. Gade. Kecembung dari Suramadu, seger segoro nih sore. Laut bawahnya. Tapi jembatannya itu kecilnya, rambut satu, dibelah tujuh, sambil. Rambut satu, dibelah menjadi itu, tidak berujung. Hah? Kemudian tajam, tajamnya lebih daripada pedang yang tajam sekali. Kertas di tegur not serius. Sampian dekek si kiri melaku jadi lurus sikil secara akal gak mungkin ada orang yang bisa melalui itu jembatan loh kecemplung dari jembatan itu langsung diterima jahanam. Di situ manusia takwa yang menentukan. Tutu ilmumu, Mas. Bukan jabatanmu di sana itu. Bukan kekuatan badanmu. Baru di situ takwa yang menentukan. Summa nunajjil ladzina taqau. Aku Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharu dhalimina fiha jithiya. Dan orang-orang zalim aku tinggalkan terperangkap ada di dalam neraka. Baru di situ menurut takwa sampean. Nek takwanya sampean tadi itu 100% secepat kilat sampean bisa melewati itu. Ini sikil wet tutup sono juga. Takwanya gak kurang, ya gak kurang. Ada yang seperti angin. Agak lambat. Ada yang seperti naik kendaraan yang cepat. Ada yang seperti orang berlari. Ada yang seperti orang berjalan. Ada yang ngesot, ada yang gantung. Ada yang kecepat masuk neraka. Menurutku takwanya. Jadi kalau naik, kalau melewati jembatan Sirat baru gitu. Oh, setahun segisoro. Pakaian itu sekarang. Tapi hatinya datang. Kelakuan ini dah takwa. Akhlaknya dah takwa. Kelihatan nanti. Oh, ini hansip. Cepat seperti kilat. Hansip takwa. Oh, ini jenderal. Masuk neraka. Jenderal dan takwa. Oh, tukang beca. Selamat. Tukang beca sin takwa. Oh, bupati wali kota. Maupun rokok. Bupati wali kota dan takwa. Itu apa? Kelihatan semuanya. Karena itu, jadilah orang yang bertakwa. Apapun keadaannya, apapun jabatannya, apapun, dimanapun kamu berada, tetap jadilah orang yang bertakwa kepada Allah. Karena itu yang menentukan keselamatan kamu dari neraka Allah nantinya. Ingin masuk surga, ya takwa. Karena surga itu memang dibuat, disediakan bagi orang yang bertakwa. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. مثل الجنة التي وعد المتقون. Memang disediakan, dipersiapkan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Sampean, kalau mau ketamuan mantu misalnya, tamu terhormat, sampaian nyiap-nyiap no, masak gulai, masak rawon, beli buah-buahan, untuk apa? Persiapan tamu kuliah. Begitulah Allah mempersiapkan untuk orang bertakwa. Buat hamba-hambaku yang bertakwa, bahasa dia nosur. Masuk surga tapi maksiat kepada Allah. Surga ibahir. Ala inna sil'atallahi waliyah. Ala inna sil'atallahi kalau barang, surga itu mahal. Kalau mau pengin surga, harganya harus disediakan. Harganya harus disediakan. Ujung bingung ngambil bis atau gitu. Kalau kita bis nanti. Surga itu mahal. Kalau pengin surga, ya kamu harus siap menyediakan untuk mendapatkan surga. Ingin sandali harus ada duit. Ingin kesenti harus ada duit. Keset pel-pelan gitu. Ambil duit bahasa pel. Ingin pel-pelan dah ada duit. Ingin sandal bagi duit. Tidak mungkin nyolongmu jadinya. Masuk surga tidak pakai menyediakan apa-apa. Surga itu mahal. Masuk surga itu harus ada modal. Apa modalnya? Bukan duit, tapi sholat yang benar. Ibadah yang benar. Menjauhi maksiat. Hati yang baik. Siap no. Boleh melbusur itu. Pak, di dunia itu dibedakan. Di dunia itu dibedakan. Maling, bangun di penjara. Orang-orang yang baik, bangun di rumah yang megah. Dibedakan. Di dunia dibedakan, di akhirat. ولا تستوي الحسنات ولا السيئه enggak sama berbuat baik dengan berbuat jelek, berbuat taat, berbuat maksiat, enggak putus apa sama. Ini tempatnya surga, itu tempatnya neraka. Alhasil kalau sampai yang dibahas di sini takwa kepada Allah, panjang ini majelis. Intinya sebab mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat adalah takwa. Sebab untuk selamat daripada malapetaka dunia dan akhirat adalah takwa kepada Allah Subhanahu. Jagalah anggota badan. Ajarlah untuk bertakwa. Mata gayen memandang apa yang diridhoi oleh Allah. Tutupan jangan sampai melihat yang tidak diridhoi oleh Allah. Telinga buatlah untuk mendengarkan apa yang diridhoi oleh Allah. Jangan mendengarkan apa yang tidak diridhoi oleh Allah. Mulut ucapkan ucapan yang bisa membuat Allah ridho. Jangan kamu berucap dengan Allah yang bisa marah kepada kamu. Tangan, sikil, batang, utek, kabeh. Jadikan semuanya untuk patuh taat kepada Allah dan jauh daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampean kalau punya pohon, sampean kalau punya pohon, ya dijaga, disirami, dijogo, ada kemadi, digendong. Ada penalu dibersihkan sehat. Hah? Nah, kalau kemadi sudah dibersihkan, tambah ngerampat itu kemadinya, rusak pohonnya. Benar lu ya dibiarkan, sakit pohonnya. Begitu juga sampean. Rawat sholatnya yang bagus. Rawat bacaan Qur'annya yang bagus. Rawatan zikirnya yang bagus. Jogon, kemadinya, tegoren, benalunya, bersihkan. Apa? Maksiatmu. Wis, ojo diterus, no. Berseno, no. Jaga anggota badan. Jangan digunakan untuk maksiat kepada Allah. Insya Allah, sehat sampai dunia sampai akhirat. Manfaat dunia sampai akhirat. Kita ceritakan dengan usulnya. Sini begini. Umurnya itu panjang. Umurnya panjang itu. Untungnya sih cakep. Yang rodol belas. Dan sampai ini. Sini nom TAP. Entah gigis bisa namen. Matanya itu loh. Umurnya udah banyak. Sik. Udah pakai kacamata ketok. Malah orang dulu itu. Malam hari itu kadang-kadang. Mojo ambil terlaki bulan cok. Si kelihatan. Pingin sih ya. Wadahnya segar sih kan sih. Kuat jalan. Ditanya. Dari. Kok kuat kamu? Apa yang membuat kamu itu demikian? Saya menjaga mulai kecil. Tubuh saya tidak menggunakan untuk maksiat. Akhirnya Allah menjaga tubuh saya dari penyakit dunia. Dan aku berharap bisa terjaga dari penyakit akhirat. Saya ingin lebih sampai terahu. Bukan karena ujung Quran. Kakek terhenti itu ya. Panjangnya terahu. Lihat deh. Kupingi mudeng kakek cedak. Sampai salam cedak cedak. Tuang kemi, giginya merotol semua, kakek rokok-rokok. Masya Allah, kalau kita ini, yang rusak apa? Ya kamu coba gunakan untuk taat kepada Allah, insya Allah bertahan. Insya Allah bertahan. Karena itu, modal untuk kita bisa menjadi orang bahagia demi akhirat adalah takwa. Sampai yang 6. Sebelum saya akhiri. Ini pesan Rasulullah ya. Pesan Rasulullah pertama, takwa kepada Allah. Yang kedua apa? Nanti insya Allah akan kita bahas. Wallahu a'lam. La ilaha illallah. الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله